datang lagi yo ka kita sadonyo. Apa nak do? Baingean kita tentang cerita lama. Dengar sabar di negeri kita. Dacito, oh, yeah, come on. Alah tersabui saja dahulunya. Di rana minangko ada cerita lama. Cerita lama yang tak pernah terlupakan. Mungkin kita lupakan sadonyo. Oh, melingkundang anak durako yang suku malawan yo. Kemandenyo de ulah harato wando bini rancak pulo. Kini inyo lupo jo daratanyo. Malingkun apa imaran tapan agari subaram de ulah jika puang hidup maju sakan. Doa mande mairi agi jalan ikola yang membuatnyo sukses di parantauan. Carito lagu lamo, dan naik kanakan juo. Susah sanangi duit, kita rasuan basamo. Susah sanangi duit, kita rasuan baduo. Ikola papaka di nagari kita, yang akan membangun kampung halaman kita. Yeah. Is it true? Is it alright? Is it false? Is it wrong? I will see in your eyes. Yeah, yeah. Aha, aha. If you don't like it, if you heard about it, come on, come on, you answer by yourself. Yeah, legenda lama ini pastilah adanya. Karena di ranah Minang banyak mistiknya. Karena di sini kita taat beragama. Bundokan luang harus kita sayang ya. Jangan coba kita ngelawannya. Nanti kita seperti maling kundang itu ya. Kutukan Tuhan itu pasti adanya. Nanti kamu juga merasakannya.